Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mab'ad. Kita meraja sedikit ya. Tanda kedua kita sudah belajar, yaitu tanwin. Tanwin secara bahasa maknanya apa? At-taswid. At-taswid artinya bersuara, berbunyi ya, maknanya umum ya, bersuara, berbunyi. Baik. Contohkan di sini penggunaannya nawana ta'iru. Jadi nawana ta'iru artinya apa? Sawata ta'iru. Artinya burung itu bersuara. Nah, biasanya burung bersiul ya, bersuara. Nah, seperti bersiul. Baik. Istilahan nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhirul ismi fil lafzi, jadi munculnya di lafaz, wa tufarikuhu fil khabd. Naam, istighna'an anha bi tikrari syaklati 'inda dhabti bil qalam. Naam. Iraq. Salamun, ya, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Indaman? Mungkin sudah disiapkan. Siapa yang sudah menyiapkan diri? Ayu wahid minkum. Hah? Fadal. Musta'id? Siap anda? Merah? Fadal. Arif. Hah? Wasifatul majruri. Baik. Di sini ada tambih di i'rabnya. Ikhtalafat aqwalul mu'ribina fi i'rab hadhihi al-ayati. Ya, pendapat-pendapat ahli i'rab ya, pendapat-pendapat ahli i'rab berbeda, berselisih dalam mengi'rab ayat ini. Bisa dilihat referensinya ya, i'rab Al-Qur'an dan yang lainnya. Di mengi'rab Qur'an itu ada, sudah ada kitab khusus dikarang untuk mengi'rab ayat-ayat, di antaranya kitab i'rabul Qur'an dan yang semisalnya. Nah, ya, singkatnya tadi bagaimana i'rabnya salam. Menurut versi i'rab ini, salam dianggap sebagai mubtada, kemudian min rabbi, ya ini jar majrur, ini yang muta'alliq bi khabar mahdhuf ya, takdiruhu ka'in, salamun ka'inun min rabbi rahim. Adapun rahim na'at terhadap rabb. Salamun kainun, salamun waqi'un, hasilun. Ya, itu maksudnya kain di sini. Salam. Ya. Qawlan. Di sini di'rab sebagai apa? Masdar man? Mansub. Ya, mansub bimada? Di fi'lil mahdhuf. Ada fi'il mahdhuf yang manasobnya. Takdiruhu di sini yaqulullahu dzalika lahum qawlan. Yaqulullahu dzalika, yani dzalika salam, lahum li ahli jannah qawlan. Naam. Masdar mansub itu disebut juga apa? maf'ul, maf'ul, mut, mutlak. Baik. Itu maksudnya. والبيت المعمور والسقف المرفوع. نعم. عندما فاروق yang lain bil amsi arabna Salman طيب نريد غيرك semuanya harus mengirab sebergantian yang jadi yang belum itu yang melanjutkan irabnya. Ah, anda mah? Fadlah. Sudah, anda sudah belum? Fadlah, anda. Setelahnya anda tunjuk, jika tidak ada yang mau berdiri, anda tunjuk. Setelahnya sama ya, kan waw ataf semua ini wasakfi, jadi waw ataf sakfi ma'atuf ala at-tur sama. Nah, kemudian al-marfu'i ini adalah na'atnya, jadi majrur semisal dengan man'atnya. At-tur sendiri kenapa majrur? Wat-turi wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'at. Kenapa dia majrur at-tur? Majrur bimada? Biwawil qasami. Ini untuk pelajaran yang akan datang. Tayyib. Kharajtu minal bayti ilal masjidi. Endaman? Ewa. Jangan takut. Jangan takut mengirab. Mengirab harus berani. Supaya terlatih. Sama? Nanti dibenarkan kalau salah. Endaman. Abdullah. La mahalla lahu. Tayyib. Fa'ilnya, na'am, terus. Aywa, yakni asluhu min mabni ala sukun, lakin muqaddar huna mana min duhurihi istiqal mahal biharqati takhallusi min tiqa'i sakinain. Naam, yaitu nun sakina dan al, jadi harus lepas dari pertemuan dusukun supaya bisa dibaca. Akhirnya di fathah min al baiti. Tayyib, al baiti. طيب والجل مجرور من البيت متعلق ب بالفعل خرجت خرجت من البيت الى المسجد مثله يعني ماذا الى حرف حرف جر نعم مبني على ماذا الى مبني على على السكون ada mad kan ada mad itu الى ya ya di ujung itu ila alif matwiyah. Naam. Ila jadi mabni ala sukun. Tamam. Al-masjidi majrurun bi ila. Jadi mithluhu sama jar majrur mutalliq bi fi'il kharajtu. Sudah dijelaskan apa makna mutalliq? Katakan jar wal majrur muta'alliq bil fi'li, artinya fi'il itu sebenarnya yang beramal, bekerja padanya. Jadi kharajtu min al-baiti ila al-masjid, aku keluar dari rumah menuju masjid. Na'am. Qala wa lamma kanat huruful jarri min alamati al-ismi dhakara al-musannifu jumlatan minha wa kan haqquha an tudhkara fi mahfudhatil asma'. Ini sudah jelaskan kemarin. Fa awwaluha, maka yang pertama dari huruf al-jar, huruful khafd, min bikasril mimi, wa tsani ila, wa qad taqaddama mithaluhuma, dan sudah lewat contoh keduanya. Barusan di i'rab tadi contohnya, kharajtu minal baiti ilal masjidi. Tayyib. Wasalithu an, wa mithaluha qawluka. Contoh ketiga adalah an, yang ketiga dari huruf jar adalah an, contohnya adalah ucapanmu mengatakan ramaitu sahma anil qawsi. Ramaitu, aku melemparkan, melepas, ya, as-sahma, anak panah, anil qawsi, dari busurnya. Tamam. Ya, langsung aja romai, yakni Roma menjadi romai itu karena bersambung dengan dhamir raf'i mutahhar. Jadi Roma fi'lun madin mabniun ala sukun litti salihi bi dhamiri raf'il mutaharrik. Dhamir raf'il mutaharrik, apa maknanya dhamir raf'il mutaharrik? Atta ini dhamir rafa, yani mahalluhu, posisi i'rabnya ar-rafa' sebagai fa'il. Dia mabniun, sebenarnya di i'rab nanti atta di i'rab sebagai mabni fi mahalli raf'in fa fa'il. Itu makna dhamir raf' mutaharrik karena berharakat. Harakatnya di sini dhamma. Tamam? Ya. Fi'lun madhi mabni 'ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Naam. La محل له من الإعراب. التاء ضمير متصل بارز. هذا كما ذكرنا. مبني على الضم في محل رفع فاعل. السهم منصوب لأنه ماذا؟ مفعول به. نعم. يعني منصوب بالفعل yang beramal padanya adalah fi'il, menjadikannya maf'ul bih, fahuwa mansubun, na'am, bil fi'li maf'ulun bihi, alamatu nasbihi mada? Al-fathu al-zahiratu ala akhiri. Tayyib, as-syahid an, huna, an, harfu jarrin, mabniun ala sukun. Aina sukun huna? Anil qawsi, dikasraskan, as-sukun mada? Muqaddar li'ish, kan begitu. Limada muqaddar li istighalihi bi harakati takhallusi min tiqa'i sakinain. Naam. Jadi mana amin zuhurihi istighal mahalli bi harakati takhallusi min tiqa'i sakinain. Baik. Al-qawsi majrurun bi an. Naam, alamat jarhi al-kasra al-zahirah ala akhirih. Al-jar majrur, al-jar wal majruru muta'alliqun bil fi'li. Naam. Baik, jadi fi'il ramai ini juga yang masuk anil qawsi, yang muta'alliq bih. Al-rabi'u yang keempat, ala, wa mithaluha qawluk raqibtu 'ala al-farasi. Ya, aku menunggang di atas kuda. Aywa, raqibtu, idan i'rabnya sama, ya, sama kan. Nah, ada alal farasi sama i'rabnya na'am. Yani alal farasi wal jar, al jar wal majrur alal farasi muta'alliq bil bil fi'li. Na'am. Asyahid huna ala harfu jarrin mabniun ala madha naqul? Mabniun ala sukun. Ala, karena yang di ujung itu harfu mad sakin itu. Ala. Nah, itu mabni ala sukun. Baik. Al-khamisu fi wa mithaluha qawluk. Al-ma'u fil kuzi. Nah, ini jumlah. Contoh-contoh sebelumnya adalah al-jumlah al-fi' fi'liyah fi'l wa fa'il. Wa amma hadha al-mithal. Hah? Jumlah ismiyah. Naam, yaitu al-ma'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Naam. Baik, wa alamatu raf'ihi madha? Ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Fi, hadha huwa asy-syahid. Fi harfu jar mabni ala sukun. Al-kuzi majrurun bifi. Alamatu jarrihi latasratu ad-dhahiratu ala akhirih. Wal jar wal majruru muta'alliqun bimahdhufin khabar lilmubtada. Taqdirul karam al-ma'u mustaqirrun fil kuzi. Al-ma'u mustaqirrun fil kuzi. Ma makna mustaqirrun? Al-ma'u fil kuzi. Air itu ada di dalam gelas. Jadi mustaqir artinya ada di situ. Mustaqir. Mustaqir artinya berada, menetap di situ. Nah. As-sadisu rubba bi dhammi ar-ra'i wa fathhi al-ba'i al-musyaddadati. Wa mithaluha qawluk. رب رجل كريم لقيت. Ah, bagaimana mengirabnya? رب حرف جر. Nah, حرف جر. مبني على الفتح. فتح. Nah. رجل مجرور ب برب. تمام. علامة جره الكسرة الظاهرة على akhiri. Karimin na'tun li rajul. Naam. Wa na'tun yani sifah. Wa na'tul majruri majrurun mithluhu. Naam. Alamatu jarri al-kasra adh-dhahira ala akhiri. Naam, laqitu fi'lun wa fa'il yani laqi fi'lun. Kita urai sekarang. Laqi fi'lun madi seperti yang sudah lewat. Fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Naam, lam yahal min al-i'rab. Wa ta dhamirun muttasilun barizun mabniun ala dhammi. Ha? Fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib. As-sabi'u al-ba'u wa mithaluha qawluk marartu bi zaidin. Ya, marartu bi zaidin, aku melewati Zaid. Asy-syahid al-ba harfu jar mabni ala al-kasrah adh-dhahirah. Naam, naam, mabni ala al-kasri. Tayyib. Zaid majrur bil ba. Naam. Jaa wal jar majrur ta'alliq bi fi'il mar. Mar. Naam. Sama i'rabnya yang sebelumnya. Ya. Kemudian ats-tsaminu al-kahu wa mithalu wa qawluk zaidun kal asadi. Naam, zaidun kal asadi. Zaidun ha mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Naam. Alamat rafihi Al-dhammatu al-dhahiratu ala akhirih. Tayyib. Al-kaf harfu jarrin mabniun alal fathi. Tayyib. Al-asadi majrurun bil kafi. Naam. Alamatu jarrih lakasratu al-dhahiratu ala akhirih. Wal-jar wal-majruru muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Mahdhuf itu yang merupakan khabar. Khabar lil mubtada. Takdirul kalam, jangan antum tiru di sana. Naam, Zaidun, apa yang cocok di sini? Zaidun kainun kal asadi. Zaid seperti al asad. Apa artinya Zaid kal asad? Zaid tashbih ini, penyerupaan. Zaid seperti si singa. Nah, kenapa? Galak atau garam? Karena berani. Nah, baik. التاسع اللام ومثالها قولك المال لزيد يا مال ملك harta itu milik Zaid. I'rabnya sama dengan Zaidun kal asadi, sama dengan al-ma'u fil kuzi. Na'am. Al-malu mustaqirrun li Zaid. Nعم. العاشر yang ke-10 واو القسم ومثالها قولك والله لأجتهدن. Waw al-qasami wa mithaluha qawluka wallahi lajtahidanna. Naam. Kaifa nu'ribu hadhihi al-jumlah? Al-waw harfu jarrin wa qasamin. Harfu jarrin wa qasamin. Naam. Allahi lafzul jalala majrurun bil wawi. Naam. Alamat jarir kasratu dhahiratu ala akhirih. Naam. La ajtahidanna. Al-lam waqi'atun fi jawabil qasam. Ini lam yang masuk ya, jatuh pada jawaban sumpah. Setelah sumpah kemudian jawabannya dimasuki al-lam. Ini makna waqi'atun fi jawabil qasam. Ajtahida. Ajtahidanna. Tamam. Hah? Dikenali ini? Ini adalah fi'il mudhari. Tamam. Fi'il mudhari. Ini mu'rab atau mabni? Mabni. Limadha? Liittishalihi binun tawkid ats-tsaqilah. نعم فهو مبني على الفتح الاتصالي بدون توكيد ثقيلة. نعم. فعله إذا ذكر الفعل وهو فعل معلوم. نعم dia فعل معلوم. فالتمس ماذا؟ الفاعل. Jika disebut فعل dan dia فعل معلوم harus cari فاعل. Jika disebut فعل وهو مجهول فعل مجهول harus cari نائب الفاعل. Nah, aina fa'iluhu? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Nah, ana itu wujubannya. Ya setelahnya al-hadiya asyara ba'ul qasami wa mithaluha qawluk uqsimu billahi la ukrimannak. Nah, di Arab uqsimu fi'lun ditajarrudi anin nasibi wal jazimi. Nah, ini yang tadi yang ada gafnya. Baik. Al-thani asyara ta'ul qasami wa mithaluhu qawluk tallahi la usahibul asyrara. Nah, i'rabnya sama dengan i'rab wal wallahi. Nah. La harfu naf nafin mabniun ala sukun. Tayyib usahibu ana. Tayyib al ashrara jadi ini berapa semuanya? 12 ya. Min wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa ul qasam wa ba ul qasam wa ta ul qasam. Naam. Min wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wa wal ba wa ta. Jadi tuntas. Naam. Fa hadhihi al kalimat al madhkuratu, maka kata-kata ini yang disebutkan ini ba'da hurufil jarri, setelah huruf-huruf jar, asma'un, itu adalah isim-isim, bidalili dukhuli harfil jarri 'alaiha, dengan dalil dukhuli harfil jarri, masuknya huruf jar 'alaiha, atasnya. Nah, wa sayatil kalamu ala hurufil jarri, dan akan datang pembahasan tentang huruf jar fi akhiril kitabi, di akhir kitab insyaallah ta'ala. Baik. Tambihan ini nanti. Barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.